بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأنا في نار الإسلام الإسلام في ديننا وأخواتي في الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كتاب الشكر من الله سبحانه وتعالى yang tentang itu memberikan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali sesat secara yang sangat relevan bagi hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dengan tersenang lagi dunia dari akhirat. Sejujurnya selama tersenang bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sedangkan sekalian sebelum kita membaca kembali kita kesekalian sekalian di sini penantian yang pertama sebagaimana biasa di malam Ahad kita melakukan kajian di sini, maka untuk nanti malam insyaallah kajian akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hamzah dari Al-Mahrad Walau Kiri, biasanya jemaah Walau Kiri. Jadi disampaikan pengumuman bahwa di malam kajian malam Ahad akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hamzah dari Al-Mahrad yang berjana Walau Kiri. Yaitu kalau disampaikan antara yang lain, ini yang kedua. Ini kita menginginkan menyampaikan nasihat. Ini untuk kita perlunya menjaga hubungan persaudaraan di antara guru dengan guru, di antara guru dengan murid, di antara murid dengan murid. Karena kadang terjadi satu hal yang tidak baik antara guru dengan guru, karena mungkin salah jalan, salah paham, atau karena tidak dalam memahami satu perkara. Dan juga kadang antara guru dan murid terjadi kesenjangan yang pula antara murid dan murid. Ya. Jadi khususnya pada anak-anak, hendaknya seorang guru memperhatikan keadaan murid-murid. Di antara mereka ada yang ada satu masalah yang kalau kita tidak perhatikan, kita tidak akan, dia tidak akan tahu permasalahan tersebut. Mungkin masalah kecil, misalnya apa? Yang dua orang bermain, satu tidak ikut bermain. Artinya saat yang dua berbicara, yang satu tidak diajak bicara. Ini kadang menjadikan anak menjadi minder, merasa tidak diperhatikan oleh temannya, sehingga kadang malah belajar, malah masuk sekolah karena ada permasalahan di antara dengan teman-temannya. Ini perlu kita banyak mengawasi dan perhatian terhadap anak-anak. Mungkin itu dua hal yang perlu kita sampaikan. Kita membaca kembali kita tadi kita yang bersama dan kita kalian bil ada bil alim dan kita alim karena ibnu jamaah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membaca adab alim terhadap dirinya, yang itu ada 12 adab macam-macam. Yang terakhir beliau jemaah rahimahullah menyebutkan adab untuk menyebutkan diri menulis atau membuat karya tulis. Ya, itu adab yang terakhir dari adab orang yang alim terhadap dirinya. Dan ini ada adab yang lain yang berkaitan dengan masalah hati, mensucikan hati, mensucikan batin. Berikutnya beliau akan masuk pada pasal yang kedua, bi adabil alimi fi darbihi wa fihi isna asyara naw'an. Termasuk pada pasal yang kedua tentang adab-adab bagi orang yang alim dalam pelajaran, adab orang yang alim dalam pelajaran di tengah-tengah belajar. Ini ada 12 jenis dan 12 adab. Berkata Rahmanullah, An-Na'ul Awal, jenis yang pertama, adab yang pertama ketika Iza azama ala majlis tadrib tatahara min al-hadath wa al-khabath wa tanazzaha wa tatayyaba wa labisa min ahsani thiyabihi alaiqatihi baina ahli samali qatidan li dhalika ta'zim al-ilm wa tabkim al-shari'ah. Adab yang pertama, adalah orang yang alim, seorang guru itu bertekad mendirikan dan menegakkan majelis darus. Dia ingin mengajar, maka ada at-tahara dengan hadas dan sabat. Dia sucikan dirinya, badannya dari hadas dan sabat dan najis. Sucikan dirinya dari hadas dan najis atau kotoran. Bahkan berapa dia pun berbersih pada kuyaba yang mati wangi-wangian wala bisan ahsani dia dan laukoh di bela ahli kemanu yang mati pakaian yang paling bagus, yang paling baik, yang sesuai di antara pendukung didik di zamannya. Di pakaian mereka pakaian yang pantas, walaupun tidak mahal masih pantas. Ya. Kau tidak bisa jika kau di mana ilmu. Dia niatkan, dia maksudkan dia itu untuk mengagungkan ilmu atau mencintai syariat, kemuliaan syariat. Jadi dia memakai membersihkan dirinya, membersihkan badannya dari najis, juga dari hadas, memakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian. Itu tidak sekedar supaya bersih, tapi apa? Ia adalah dalam rangka memuliakan ilmu, mengagungkan syariat. Kala Malikun rahimahullah, adalah Imam Malik. Ila sya'abu umatun yatala bin hadithi adalah data seorang, adalah data orang-orang untuk mencari hadis, belajar hadis. Ila sana yaitu kemudian mandi pada qayyabah memakai wangi-wangian wala bisofia dan jiru dan memakai pakaian yang baru, pakaian yang saja indah. Wala bawa rida'ahu ala rasihi, juga boleh meletakkan rida'nya, selendang, keselendangnya di atas rasahu, di atas kepalanya. Ya. Ini menjadi ciri itu ala Yunus saat ini. Kemudian beliau pun tutup di atas podium atau di atas mimbar. Walau yazalu yubaktu bil'ud hatta yafrugu, dan beliau terus menggunakan satu yang lalu, yaitu dengan kayu yang dibakar, si kayu yang baru yang dibakar, yang nanti apa? Dibakar bin asapnya itu bisa menimbulkan bau yang sedang hatta yang suruh sampai selesai. sampai selesai pelajaran, sampai selesai mengajar. Berbagai sejenis kayu yang mungkin dibakar, kayu baharu biasanya, itu untuk sebagai pelayan. Ya. Wakalan itu berkata, "Tuhibbu an wa'azzima haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, saya suka untuk melakukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memakai pakaian yang indah atau mandi dulu, kemudian wangian juga dengan pakaian jempol yang indah, berpenampil yang baik dan senantiasa wangi. Beliau lakukan itu dengan merangkai melakukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yusalli al-sayyi istighfar. Kemudian beliau salam berkata salam istighfar. In lam yakun waqta karahatin. Jikalau beliau tidak berada di waktu yang terlarang dari salat. Beliau salat istighfar. Wa yanwi nashr al-ilmu. Beliau niatkan untuk menyebarkan ilmu. Wa ta'limahu, untuk menyebarkan ilmu. Wa basal fawaidi asyara'iyati. Beliau niatkan itu untuk menebar, mengembangkan faedah-faedah syariah, menyebarkan faedah-faedah syariah. Bapak beliau ahkamillahi ta'ala. Beliau itu untuk menyampaikan hukum-hukum Allah ta'ala. Alati kumina alihah. Yang beliau yaitu diberi amanah dengan itu semua. Iya. Wa umara bi bayaniha. Beliau menyampaikan itu, niatkan untuk menyampaikan hukum Allah, untuk menyebarkan ilmu, karena beliau merasa diberi amanah dengan dia. Wa umara bi bayaniha. Beliau merasa diperintahkan untuk menjelaskannya. Wa al-istiyad min al-ilmi wal ithhar min thawabi wa ruju' ila al-haq. Ini juga dikatakan beliau diperintah untuk menambah ilmu, menambahkan kebenaran, tentu kembali kepada kebenaran. Ya. Wal ihtimal ala zikrillah ta'ala wa salami ala ikhwanihi min al-muslimin wa du'a ala muslimin wa li salati salihin. Jadi beliau niatkan ilmu itu karena beliau merasa diperintahkan untuk berkumpul bersama-sama kaum muslimin yang lain dalam zikir Allah Ta'ala. Beliau diperintahkan mengucapkan salam kepada saudara yang muslim untuk mendoakan kaum muslimin dan salatul salam. Ya. Perhatikan niat beliau rahimahullah yang sangat indah, yang sangat bagus. Tatkala beliau mengajarkan ilmu, beliau dalam penampilan, berpenampilan yang baik. Dia niatkan untuk melakukan satu Rasulullah. Beliau mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Karena beliau merasa beliau mendapatkan amanah dari Allah, beliau mendapatkan perintah dari Allah. Ya, itu menjelaskan, menyampaikan, menambah, menampakkan kebenaran dan untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Juga dia merasa diperintah untuk berkumpul beribadah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi ini adalah yang pertama bagi orang lain dalam mengajar untuk dia, ya, berpenampilan yang baik, yang bersih. Ya, maka orang yang berikutnya, anak wasani, jenis asal yang kedua, ila kharaja min baitihi da'an du'a'i sahihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika an adhina wa udhalla wa adhina wa usalla wa adhlama wa ulama wa adhala wa ujahala wa ujahala ujahala alayya. Kita kerja menjadi ini. Apabila dia keluar dari rumahnya, dan berdoa sahih, dia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung padamu, al-Azillah, dari kesesatan. Atau aku disesatkan. Aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau dari digelincirkan. Atau berbuat zalim atau dizalimi. Atau berbuat bodoh atau dibodohi. Ketika keluar rumah, mohon kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Mohon pelindungan Allah dari hal yang tidak baik. Dan yang kesini, ingat saya ada ulama yang melemahkan, ada yang menjelaskan. Kemudian kata beliau, "Astajaruka wa jalasalauka wa la ilaha ghairuka." Ini juga doa yang lain. Asyajaraka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Dia mengatakan nanti sini saya yang sakit mampu mampu ala Allah bin Mas'ud. Kemudian dia mengucapkan ketika keluar rumah, Bismillah wa billah Tasbih Allah, tawakkalu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dengan nama Allah. Wabillah. Dengan bantuan Allah. Tasbih Allah, cukup bagi Allah. Tawakkalu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Tidaklah daya mencari kekuatan kecuali pada Allah. Al-Alim yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma sabbit janani wa adhil haqqa ala lisani. Ya Allah kotorkan hatiku dan adhil haqqa yang memberitahukan kebenaran lewat lisanku. Ini berdoa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala keluar rumah dengan Allah dengan doa, yaitu melindungi dan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Jadi demikian para muslim. Masa rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa. Masa mesti membaca doa, keluar mesti membaca doa. Iya. Senantiasa berpikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya senantiasa terkait, terikat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulumi yaitu Allah ta'ala ila yasila ila majlis sad majlis adversi. Dia terus menerus berpikir mengingat Allah Ta'ala ila ayatina ila majlis adarat, sampai tiba di majlis darat, sampai tiba di tempat mengajar. Faida wasala ilaihi sallallahu ala man hadara, maka bila dia telah sampai tiba di majlis, dia pun menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada yang hadir. Wassalamu alaikum. Setelah itu salat dua rakaat. Innam yakin waqta faraha, jika dia tidak berada di waktu terlarang, salat dua rakaat. Fa'inkan ala masjidan ta'at ada di salatu mutlaqa, jika dia berada di masjid, maka salam itu sangat ditekankan untuk dilakukan secara mutlak. Jadi dia harus salat tahiyatul masjid. Tidak hanya guru, semua masa murid-murid yang belajar juga masuk masjid sebelum tidur, salat dua rakaat dulu, salat tahiyatul masjid. Kemudian yadu Allah Ta'ala bitawfiqi wa ni'anati wal ismah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Ya Allah, mohon pertolongan, Allah ismah dan keberjagaan. Ya. Jadi demikian. Di seluruh keadaan, di seluruh keadaan orang yang alim atau orang yang belajar menyiasat di atas ibadah, di atas niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kita sampai lupa lalai dari niat Allah. Ya. Dalam kondisi apapun, mau tidur kita niat Allah, kita berjalan niat Allah, ini bernama Allah, melakukan Allah. Ya. Dan demikian yang dilakukan oleh para ulama, mereka berjalan sambil berpikir. Ya. Mereka duduk, tidak diam saja, tapi juga berdiri atau berdoa. Ya, mungkin yang bisa kita baca di sekarang cermin, insyaAllah kita lanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan waktu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mendukung kita sehingga menjadi orang yang beradab. Beradab selama kita hidup di dunia. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.